Qala wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Mereka orang-orang kaya bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang ada pada diri mereka. Sementara kami, para sahabat, yang sebahagian para sahabat mengalami keadaan finansial yang tidak sebagaimana dimiliki oleh orang-orang kaya. Sebagian para sahabat ini adalah termasuk orang-orang yang fakir, kurang dalam memiliki harta kekayaan. Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan pengertian kepada para sahabat di mana mereka mengeluhkan bahwasannya mereka tidak bisa beramal sebagaimana orang-orang kaya itu beramal dengan harta kekayaannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awalaisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan bagi kalian segala sesuatunya itu bisa menjadi sedekah? Qala inna bi kulli tasbihatin sadaqah. Sesungguhnya setiap tasbihah, setiap zikir, bertasbih, mengucapkan subhanallah itu merupakan sedekah. Wa kulli takbiratin sadaqah, dan demikian juga mengucapkan zikir, takbir Allahu Akbar itu pun sedekah. Wa kulli tahmidatin sadaqah, demikian juga mengucapkan tahmidah, hamdalah, alhamdulillah itu pun sedekah. Wa kulli tahlilatin sadaqah, demikian juga mengucapkan zikir la ilaha illallah itu pun sedekah. Wa amrun bil ma'ruf sadaqah, demikian juga memerintahkan kepada orang untuk berbuat kebaikan merupakan sedekah. Wa nahyun an munkarin sadaqah, melarang, mencegah seseorang berbuat kemungkaran itu pun sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sadaqah, demikian juga ketika kalian, salah satu dari kalian menyalurkan syahwat biologisnya kepada yang halal itu pun sedekah. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Wahai Rasulullah, apakah apabila salah satu dari kami ini mendatangi ataupun menyalurkan syahwatnya pada sesuatu yang halal, fiha ajrun, apakah di dalam perbuatan tersebut ada pahala? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi fiha wizrun. Apa pendapat kalian seandainya syahwat itu disalurkan pada sesuatu yang haram? Apakah di dalamnya akan menuai dosa? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Maka demikian pula apabila syahwat itu disalurkan pada sesuatu yang halal, kana lahu ajrun, maka orang yang menyalurkan itu akan mendapatkan ajr, balasan, pahala. Hadis ini riwayat Muslim. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, Fi hadzal hadithi bayanu kasrati turuqil khair. Di dalam hadis ini terkandung penjelasan banyaknya jalan, banyaknya cara untuk berbuat kebaikan. Wa anna Allah subhanahu wa ta'ala yassara turuqal khair likulli ahadin yuridul khair al-ghani wal faqir. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan untuk menempuh jalan-jalan ataupun cara-cara dalam rangka berbuat kebaikan bagi setiap orang yang menginginkan kebaikan, baik orang itu dalam kategori strata masyarakat yang mampu memiliki kekayaan ataupun yang fakir ataupun termasuk masyarakat yang miskin atau fakir, kekurangan. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan anna unasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qalu ya Rasulullah dhahaba ahlud duthur bil ujur. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini disebutkan sesungguhnya orang-orang dari kalangan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthur bil ujur. Yang dimaksud dengan ahlud duthur di dalam penggalan hadis ini, humul agniya, mereka adalah orang-orang kaya. Alladzina indahum amwalun kathiratun, yang mereka memiliki harta yang banyak. Tazidu an hajatihim, mereka memiliki kelebihan harta itu, memiliki kelebihan dari kebutuhan yang ada pada mereka. Jadi ahlud duthur adalah orang kaya yang kekayaannya itu berlebih. Kekayaannya itu berlebih. Orang-orang kaya ini, mereka memiliki harta kekayaan yang kelebihan harta kekayaannya tidak digunakan untuk kepentingan mereka. Artinya untuk kebutuhan mereka sendiri. Tetapi kelebihan harta yang ada pada mereka, mereka sedekahkan kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan, dan kepada fi sabilillah, di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalam hadis ini kita mendapatkan gambaran sebagaimana disebutkan yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu. Mereka orang-orang kaya bisa sholat sebagaimana kami pun sholat. Mereka orang-orang kaya bisa berpuasa sebagaimana kami pun berpuasa. Artinya bahwasannya beberapa kalangan sahabat mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang keadaan orang-orang kaya pada masa tersebut. Yakni annahum ya'tuna bil a'malil badaniyah. Sesungguhnya mereka orang-orang kaya melakukan bentuk amalan-amalan yang sifatnya badaniyah. Wal a'malul badaniyah, dan amalan-amalan yang sifatnya badaniyah, gerakan fisik kasolati wasiyam, seperti solat dan berpuasa. Kullun yastati'uha al-ghaniyu wal-faqir. Semuanya itu bisa dilakukan baik oleh orang-orang yang memiliki harta kekayaan atau orang-orang yang masih kekurangan harta, masih fakir. Sampai di sini para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masih memberikan gambaran bagaimana orang-orang kaya itu bisa meraup pahala dari berbagai amalan, termasuk amalan yang sifatnya fisik, yang sifatnya memerlukan gerak badan, seperti sholat, puasa, dan yang lainnya. Kemudian di dalam hadis ini disebutkan, qala wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka orang-orang kaya bisa bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Ay mimma zada an hajatihim, artinya bahwasannya segenap harta yang berlebih tersebut yang merupakan kelebihan dari apa yang mereka butuhkan. Wa hadhihi fadilatun yatamayyazu biha al-aghniya'u 'anil fuqara. Dan kelebihan harta ini merupakan karunia, fadilah, dan yang membedakan antara orang-orang kaya dengan orang-orang fakir. Dari sini kita bisa melihat apa yang digambarkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kecemburuan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terhadap orang-orang yang berada. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dalam keadaan mereka fakir, tumbuh rasa cemburu melihat orang-orang kaya itu bisa meraup berbagai pahala, terutama pahala dari harta kekayaan yang mereka miliki. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidaklah cemburu kepada orang-orang kaya karena kekayaannya. Sekali lagi, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidaklah merasa cemburu kepada orang-orang kaya dengan sebab kekayaannya. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang fakir ini terusik kecemburuannya ketika orang-orang kaya itu bisa berderma, bisa bersedekah, bisa menyalurkan harta kekayaannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kecemburuan para sahabat. Beda dengan orang-orang sekarang melihat orang kaya, terbetik di dalam hatinya, duhai seandainya saya jadi orang kaya. Jadi yang diidam-idamkan, yang ada di dalam benaknya, impian yang ada di benaknya, itu kekayaannya. Kalau para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang terbayang, yang ada di dalam benak para sahabat ini, dengan kekayaan itu bisa beramal. Jadi stressingnya berbeda. Kalau para sahabat itu punya kekayaan supaya bisa beramal, supaya bisa berbuat kebaikan. Berbeda dengan orang-orang sekarang, ingin kaya supaya kekayaannya itu untuk dinikmati dirinya sendiri. Inilah kecemburuan para sahabat di dalam mempersepsikan harta kekayaan. Karena didikan yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat adalah didikan yang sifatnya ukhrawiyah. Ukhrawi. Bahwasannya kehidupan ini hanyalah titian untuk meraih kehidupan yang abadi di kampung akhirat nanti. Sehingga para sahabat memiliki persepsi kalau memiliki harta kekayaan, maka harta kekayaan itu akan ia sedekahkan, harta kekayaan itu akan ia infakkan, harta kekayaan itu akan ia dermakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Di jalan yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi. Ini cara pandang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam masalah urusan keduniaan. Sehingga persepsi para sahabat di dalam menerjemahkan kehidupan dunia, dunia ini hanyalah tempat batu loncatan agar bisa meraih kehidupan yang menyenangkan di akhirat nanti. Sehingga ketika melihat orang-orang kaya tersebut bersedekah, para sahabat cemburu. Kenapa kami tidak bisa? Wahai Rasulullah, inginnya kan begitu. Kami tidak bisa berbuat seperti orang-orang kaya itu. Sedih, para sahabat ini sedih. Kenapa tidak bisa beramal? Sehingga kemudian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengeluhkan. Mengeluh karena tidak bisa beramal soleh. Mengeluh karena tidak bisa berbuat baik. Mengeluh karena tidak bisa bersedekah, melakukan amalan-amalan kebaikan dengan harta kekayaan. Itulah jiwa sahabat. Jiwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian memberikan solusi. Solusinya apa? Solusinya tentu yang tidak berkaitan dengan harta. Karena kalau berkaitan dengan harta, para sahabat ini jelas tidak mampu. Karena kalau berkaitan dengan kekayaan, para sahabat Nabi SAW ini yang sebagian datang kepada beliau, jelas tidak mampu. Maka Nabi SAW memberikan solusi kepada para sahabat yang secara finansial tidak memiliki kemampuan. Apa solusinya? Kata Nabi SAW, bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan bagi kalian sesuatu itu bisa dianggap sebagai sedekah? Apa sesuatu itu bisa dianggap sedekah? Tasbih. Zikirmu bertasbih, mengucapkan subhanallah itu pun sedekah. Takbirmu, zikir, mengucapkan Allahu Akbar itu pun sedekah. Tahmidah, mengucapkan Alhamdulillah, berzikir itu pun sedekah. Tahlilah, mengucapkan La ilaha illallah itu pun sedekah. Jadi Nabi SAW memberikan solusi, yang solusi itu mampu untuk dikerjakan oleh para sahabat Rasulullah SAW yang dalam keadaan fakir, tidak memiliki harta. Itulah bimbingan Nabi SAW, sehingga para sahabat yang dalam keadaan fakir ini tidak bersedih hati ketika ia tidak memiliki sesuatu untuk disedekahkan. Karena ada cara lain, karena ada jalan lain untuk bisa melakukan sedekah sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Namun dalam bentuk bukan sedekah dengan harta. Semangat inilah yang harus kita tiru. Semangat untuk senantiasa berbuat kebajikan. Semangat yang telah ditunjukkan oleh para sahabat. Walaupun mereka dalam keadaan fakir, mereka mengidam-idamkan bisa melakukan sesuatu yang dikerjakan, yang diamalkan oleh orang yang memiliki kelebihan harta. Kecemburuan inilah yang semestinya tumbuh di dalam diri kita. Kecemburuan untuk bisa selalu berbuat kebaikan. Kecemburuan untuk senantiasa memberikan sumbangsih terhadap umat, terhadap masyarakat, terhadap agama, terhadap diri kita semua. Untuk senantiasa melakukan amalan-amalan kebajikan. Sehingga kalau ada orang berbuat baik, sedih kita ketika kita tidak bisa berbuat baik seperti mereka. Kecemburuan yang seperti ini harus ditumbuhkan. Iya, mereka bisa ya membangun masjid. Subhanallah, saya punya harta, mudah-mudahan bisa bangun masjid. Mungkin temannya akan mengatakan, mimpi kamu. Tapi Allah Karim, Allah Maha Kaya, Allah akan memberikan kepada hambanya yang meminta. Kalau melihat tampangnya ya mungkin. Tampangnya tidak meyakinkan. Tapi masalah rezeki, Allah yang menentukan. Dan adanya orang kaya, adanya orang miskin, itu memang sudah ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surat An-Nahl, ayat ke-71, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Dan Allah subhanahu wa ta'ala melebihkan sebahagian kalian dengan sebahagian yang lain, mengaruniai sebahagian kalian dengan sebahagian kalian sebahagian yang lain fi rizqi, di dalam rizqi. Allah memberikan kelebihan karunia antara sebahagian kalian dengan sebahagian yang lain dalam urusan rizqi. Ada yang Allah lebihkan rizkinya, ada yang Allah cukupkan hanya bagi dia, sehingga ia tidak bisa untuk bersedekah dengan harta yang ada pada dirinya. Karena untuk dirinya saja, karena harta yang ada itu cukup untuk dirinya saja. Ini terkait dengan keadaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang sedemikian cemburu manakala melihat orang berbuat kebaikan. Kemudian Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menyebutkan, wa hadza fihi dalilun, di dalam hadis ini, terutama pada penggalan hadis, wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, mereka orang-orang kaya itu bisa bersedekah dengan kelebihan harta yang ada pada diri mereka. Di dalam penggalan kalimat ini mengandung dalil ala annal agniya, sesungguhnya orang-orang kaya orang-orang yang Allah karuniakan padanya kelebihan harta, yustahabbu lahum ayyunfiqu min amwalihim. Dicintai bagi orang-orang kaya manakala mereka mau menginfakkan harta yang ada pada diri mereka. Allah mencintai perbuatan orang-orang kaya tersebut, orang-orang yang memiliki kemampuan dengan kelebihan hartanya tersebut, manakala mereka menginfakkan hartanya. Qala wa yuwassi'u 'alan nasi bima wassa'a Allah 'alaihim. Dan orang-orang kaya itu pun ikut melapangkan kesempitan yang terjadi pada orang lain sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kelapangan hidup bagi orang-orang kaya tersebut. Ini yang disukai, dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yakni adanya sikap untuk membantu, adanya sikap untuk menolong, adanya sikap untuk mendistribusikan harta yang ia miliki, yang orang-orang kaya itu miliki, kepada orang-orang yang tidak mampu. Qala ta'ala, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 77. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ahsin, berbuat baiklah engkau. Kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah berbuat baik kepada dirimu. Maksudnya apa? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ahsin ilan nas bis sadaqat. Berbuat baiklah kepada orang lain dengan bersedekah. Kama ahsanallahu ilaika bil mal, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah berbuat baik kepada dirimu dengan memberikan harta. Ini perintah Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan perilaku mulia bagi hamba-hambanya yang Allah kehendaki untuk melakukannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiku mimma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah, nafkahkanlah, mimma razaqnakum, dari apa-apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Artinya di sini ada pendistribusian harta kekayaan, pendistribusian almal dari yang mampu kepada yang tidak mampu. Dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari kalangan agnia, dari kalangan orang-orang kaya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama kaum muslimin akan melakukan peperangan, akan melakukan perang Tabuk, para sahabat seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menyerahkan sebahagian hartanya untuk digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin di dalam peperangan Tabuk. Kalau dikurskan mungkin miliaran, bisa mencapai miliaran rupiah apa dari apa yang diberikan oleh Utsman bin Affan. Demikian juga sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, bisa mencapai triliun kalau dikurskan. semuanya itu adalah bentuk pendistribusian harta kekayaan. Karena sesungguhnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya kekayaan yang ada adalah untuk titian menuju kampung akhirat. Kekayaan yang dimiliki hanya semata untuk bisa menjadikan dirinya selamat di dalam kehidupan akhirat. Karena berdasarkan hadis yang sahih, ketika berbicara masalah harta kekayaan, berbicara masalah usia, satu pertanyaan, dihabiskan untuk apa usiamu? Masalah kesehatan, ditanya satu pertanyaan. Tidaklah bergeser kaki seorang hamba sebelum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa masa mudamu? Untuk apa ketika kamu sehat dan seterusnya? Ketika menyangkut masalah harta kekayaan, pertanyaannya dua. Dari mana engkau mendapatkan harta itu? Kalau bisa dijawab, lulus, ditanya lagi, untuk apa harta itu? Dua pertanyaan. Dari mana didapat? Untuk apa harta itu? Ini berkaitan dengan harta. Maka didapat dengan cara yang halal, kemudian disalurkan di jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi. Dan itulah prinsip para sahabat ketika ia memiliki harta kekayaan. Sehingga kita bisa melihat di dalam gambaran hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, bagaimana para sahabat yang fakir, yang fuqara itu kemudian cemburu karena melihat para sahabat yang memiliki kelebihan harta ini, hartanya digunakan untuk bersedekah. Kalau zaman sekarang cemburunya karena apa? Karena bukan karena untuk disedekahkan. Cemburunya karena di sana punya, di sini tidak punya. Kalau zaman sahabat cemburunya di sana diamalkan, di sini tidak bisa beramal. Itu bedanya. Dengan harta itu orang-orang kayanya beramal, sehingga orang-orang yang fukoro, yang tidak memiliki harta ini, merasa cemburu karena tidak bisa beramal. Di sini letak perbedaannya, di dalam memandang, mempersepsikan harta atau hal-hal yang bersifat keduniaan. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini gambaran dua kelas. Gambaran dua kelas. Dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini membantah teori kelas, teori pertarungan kelas Karl Marx yang kemudian melahirkan pemikiran komunisme. Teorinya, pertarungan kelasnya Karl Marx, yaitu orang miskin diberdayakan untuk kemudian merebut apa yang dimiliki oleh orang kaya. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang komunis. Yang diistilahkan orang-orang kaya itu adalah tuan tanah, kaum borjuis. Sedangkan orang-orang miskin adalah kaum proletar. Dua kelas ini diadu oleh Karl Marx untuk mendapatkan keseimbangan. Sehingga apa? Sehingga orang-orang komunis memanfaatkan undang-undang Land Reform untuk merebut tanah-tanah dari kaum borjuis dan tanah-tanah itu diserahkan kepada kaum proletar. Komunisme. Pada zaman Nabi SAW dari hadis ini mendapatkan gambaran, pada zaman Nabi pun ada kelompok kaya, ada kelompok miskin. Sama situasinya, sama keadaannya. Tetapi dengan nilai-nilai Islam, spirit, semangat beramal, orang-orang kaya mendistribusikan hartanya kepada kaum miskin. Bersedekah dengan istilah sedekah itu. Nah, ini hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini memberikan gambaran bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mentarbiyah para sahabat untuk bisa hidup rukun, bisa hidup dalam keseimbangan sosial. Walaupun tidak bisa menampik kenyataan bahwasannya kaya miskin itu mesti ada. Ya, sebagaimana tadi disebutkan di dalam ayat bahwasannya Allah melebihkan sebagian kalian dengan sebagian yang lain dalam urusan rezeki. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipungkiri. Kenyataan sosial selalu ada yang seperti itu. Nah, ini beda konsep penyelesaian antara Islam dengan pemikiran-pemikiran Karl Marx dalam menyelesaikan adanya kesenjangan antara kaya dan miskin. Beda jauh. Islam dibimbing dengan wahyu, dan Allah subhanahu wa ta'ala membuat syariat, faham betul karakteristik hamba-hambanya, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala melalui Rasulnya membimbing para sahabat. Dan para sahabat adalah merupakan contoh bagi kita ketika mereka menyelesaikan problem-problem sosial yang tumbuh ataupun yang ada pada saat itu. Dan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana tadi yang kita baca adalah merupakan gambaran bahwasannya pada zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu ada kelas-kelas, ada perbedaan dalam hal urusan keduniaan. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan bimbingan kepada orang-orang yang teranggap sebagai al-fuqara untuk kemudian melakukan amalan-amalan kebajikan lain yang itu tidak berkaitan dengan harta, yaitu dalam bentuk tasbih, dalam bentuk takbir, dalam bentuk tahmid, dan seterusnya. Dalam bentuk al-amru bil ma'ruf wa nahya anil munkar, itu pun termasuk amalan-amalan yang bisa dianggap sebagai atau merupakan bentuk sedekah. Kemudian faedah lain dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, "Lidzalika syakal fuqara min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadza." Dan karena inilah al-fuqara, dengan sebab adanya harta kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang kaya itu, dengan sebab inilah para sahabat yang fuqara, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang fuqara mengeluhkan, curhat kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Curhat atau keluhan ini, wa hadza fihi dalilun ala annal muslim yambagi ayyahrisa ala fi'lil khair. Ya. Ketika para sahabat berkeluh kesah kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, itu orang-orang kaya bisa banyak dapat pahalanya, mereka bisa bersedekah sementara kami tidak bisa bersedekah. Curhat kepada Nabi SAW. Nah, bentuk curhatnya ini, bentuk kecemburuannya ini, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, bisa kita petik sebagai pelajaran bahwasannya annal muslim, sesungguhnya seorang muslim yang bagi ayyah risa, hendaknya terus bersemangat ala fi'lil khair, untuk mengerjakan kebaikan. Dalam keluhan, dalam curhatnya sahabat, para sahabat itu kan karena mereka tidak bisa beramal sebagaimana orang-orang kaya itu beramal dengan hartanya. Ini menunjukkan semangatnya para sahabat. Ingin sekali mereka beramal sebagaimana orang-orang kaya itu beramal. Ini hirs, semangat para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menyebutkan faedahnya di sini, hendaknya seorang muslim terus memupuk semangat berbuat kebaikan. Kalau tidak bisa berbuat kebaikan dengan harta, berbuat baiklah, ya, berbuat kebaikanlah dengan yang lainnya. Ya. Dengan apa? Mungkin dengan tenaga, waktu, fikiran. Ya. Dengan apa? Tidak bisa dengan itu, dengan doa. Ya. Jangan dikira doa itu sesuatu yang remeh, kecil. Ini sesuatu yang dahsyat. Ya. Dibantu dengan doa. Qala wa ayyandama idza lam yatamakkan min fi'lil khair. Dan seorang muslim itu yang merasa menyesal, tumbuh penyesalan pada dirinya manakala ia tidak bisa berbuat kebaikan. Sudah adakah rasa ini pada diri kita? Ketika orang lain berbuat kebaikan, timbul penyesalan. Duh, qadarullah saya tidak bisa berbuat seperti itu. Ketika yang lain kerja bakti, adakah kemudian penyesalan ketika ia tidak bisa bersama-sama ikut bekerja bakti? Mungkin dia menyampaikan, ya akhi afwan, saya sebenarnya ingin sekali membantu. Saya sebenarnya ingin sekali bersama-sama bekerja bakti. Tapi qadarullah pagi ini keluarga saya sakit. Kalimat-kalimat itu adalah kalimat-kalimat bentuk penyesalan. Bentuk penyesalan ketika ia tidak bisa bersama-sama dengan yang lainnya melakukan amalan kebaikan. Nah, para sahabat, Rasulullah SAW adalah orang-orang yang peduli dengan kebaikan. Ketika kita tidak peduli, berarti kita harus memperbaiki diri. Harus memperbaiki diri, sikap. Terutama sikap kita. Di dalam melihat apa yang terjadi di luar diri kita. Orang-orang lain sedemikian peduli, bersemangat di dalam dakwah, ta'awun. Apakah kemudian di dalam diri kita ada kepedulian? Dalam hal dakwah misalnya, dakwah ini adalah satu amalan, bisa individual, bisa kolektif. Ya. Artinya harus dilakukan secara simultan, bersama-sama. Satu dengan lainnya ta'awun. saling menolong. Nah, ketika proses saling menolong ini tidak terjadi, itu berarti tingkat kepedulian terhadap dakwah itu sendiri masih rendah. Padahal kalau kita perhatikan, orang-orang komunis sedemikian gencar menawarkan ide-ide mereka. Hasil sweeping aparat negara, di mana itu, di Kediri ya atau Blitar, hasil sweeping aparat negara terhadap buku-buku yang ditulis oleh orang-orang yang memiliki background pemikiran komunis, itu sedemikian banyak. Bahkan buku-buku mereka diantaranya diberi kata pengantar oleh orang-orang yang dekat dengan elit kekuasaan, bahkan pemimpin partai diberi pengantar. Kalau dulu kita kaget dengan terbitnya buku yang ditulis oleh anak seorang anggota Partai Komunis Indonesia dengan judul Aku bangga jadi anak PKI. Kalau kita dulu dikejutkan dengan itu, sekarang lebih banyak lagi buku-buku yang seperti itu, dan secara halus melakukan pembelaan terhadap aksi-aksi Partai Komunis pada masa lalu. Kalau kita baca buku tentang kisah para tawanan Gerwani, ada bukunya. Fulana. Luar biasa, mereka memberikan bantahan. Saya salah tangkap di dalam buku-buku itu. Saya adalah orang yang terkena salah tangkap oleh aparat, sehingga saya kemudian ditahan. Tahanannya itu dekat Kendal sana. Ada satu tanah, dan itu dibukukan. Kalau generasi muda membaca buku-buku seperti ini, secara tidak terasa ia telah dibawa larut untuk membela orang-orang ini, membela para Gerwani ini, bahwasanya mereka tidak bersalah, bahwasanya yang salah adalah aparat. Luar biasa. Karena bahasanya bertutur, bercerita, sehingga orang asyik dibawa ke dalam kisah-kisah masa lalu. Bagaimana seorang Gerwani dikejar-kejar oleh aparat TNI. Dan bagi generasi muda yang tidak tahu situasi pada saat itu, artinya kurang mendapatkan bahan-bahan bacaan lainnya, itu akan melihat peristiwa itu sebagai peristiwa teror terhadap warga negara oleh aparat keamanan. Itu akan timbul rasa kasihan. Dengan membaca buku itu akan timbul rasa kasihan kepada orang-orang Gerwani ini. Gerwani adalah sayap gerak, organisasi sayap PKI, khusus untuk para wanita. Akan tumbuh pada generasi muda, terutama pada para gadis, yang tidak mengetahui tentang apa itu peristiwa G30 SPKI, akan tumbuh rasa kasihan, rasa simpati, rasa empati terhadap mereka. Sehingga dengan demikian mereka akan mudah untuk kemudian membenarkan bahwasanya komunis itu tidak apa-apa. Ini dakwah yang dilakukan oleh mereka. Saya hanya ingin menggambarkan bahwasanya di luar ruang ini telah terjadi propaganda besar-besaran untuk menghabisi kaum muslimin. Belum lagi channel-channel YouTube-nya. Salah satu di antaranya mengangkat tokoh namanya Imam Ahmad. Namanya Imam Ahmad. Seorang tua renta. Dia adalah seorang mantan penulis karikatur yang menggambar karikatur di majalah harian apa PKI itu, Harian Rakyat. Iya. Bapak-bapak yang sebelum tahun 65, Harian Rakyat punya PKI. Yang job bagian karikaturnya itu dibuat hanya beberapa menit saja. Mungkin tidak sampai 2 menit. Tentang kisah Imam Ahmad yang kemudian diganti bukan Imam Ahmad, Imam Komunis. Judulnya Imam Komunis. Dan mereka punya channel untuk memposting kisah-kisah. Sampai subhatnya, sampai pada satu subhat, kerancuan berpikir yang ditebarkan itu, bahwasannya, nih lihat, Imam Komunis ini pun sholat. Kata siapa PKI itu tidak percaya kepada Tuhan? Itu. Luar biasa. Bahkan di sud, dia duduk, kemudian di dindingnya itu ada lafdul jalalah Allah, di sud sehingga kepala dan lafdul jalalah Allah itu terlihat. Untuk menunjukkan bahwasannya yang namanya komunis itu tidak anti agama. Luar biasa. Nah, saya hanya ingin menggambarkan di luar kita, di luar ruangan ini, mereka sudah bergerak. Siapa bilang komunis di Indonesia sudah tidak ada? PKI memang dibubarkan organisasinya. PKI memang dibubarkan organisasinya. Tapi ideologinya, orang-orang yang menganut ideologi ini, mereka tetap terus bergerak dan bergerak. Saya hanya ingin menggambarkan situasi di luar, sementara kita di dalam dakwah untuk berta'awun masih menghadapi kendala-kendala. Untuk bahu-membahu di dalam dakwah menyuarakan al-haq, menyampaikan syariat Islamiyah kepada masyarakat untuk berpegang teguh kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala, untuk menyampaikan itu dalam ruang lingkup dakwah, kita masih menghadapi beragam kendala. Ya, di antara kendalanya ada yang tidak peduli. Ya, di antara kendalanya ada yang malas. Di antara kendalanya ada yang tersibukkan dengan dunia dan sebagainya. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang kita baca mudah-mudahan menjadi sesuatu yang Allah bangkitkan untuk diri kita melalui kajian ini, kemampuan untuk melakukan fi'lul khair, amalan kebaikan. Berbagai macam al-khairat, kebaikan-kebaikan. Kita banyak sekali menangani permasalahan. Ketika berbagai bencana menghadang. Gempa di Lombok. Belum selesai menangani gempa di Lombok, terjadi musibah di Palu. di Palu belum selesai, di Selat Sunda dan seterusnya. Di Palu ada satu daerah Kulawi namanya. Itu daerah yang agak sulit untuk dijangkau. Ketika kita ingin menjangkau, bawa truk, bawa beras, bawa macam-macam, kalau hujan tidak bisa masuk karena kondisi jalan tidak memungkinkan. Tapi orang-orang di luar non-Islam, mereka bisa masuk ke sana. Dengan apa? Helikopter yang mereka charter. Kita sudah kalah langkah. Walhamdulillah saudara-saudara kita kaum muslimin di sana, iffah. Iffah, menjaga kehormatan. Tidak minta-minta kepada misionaris. Itu luar biasa. Itu yang menjadikan kita terenyuh. Dan tidak ada ormas Islam yang masuk ke situ, tidak ada. Ya subhanallah, mereka iffah, menjaga kehormatan mereka untuk tidak minta kepada misionaris. Tidak minta. Dari 170-an kakak, hanya 32 kakak yang muslim. Dalam keadaan mereka tidur di tenda-tenda di lapangan, karena rumah mereka hancur. Kondisi semacam ini, kalau tidak dengan ta'awun kita bersama, khususnya kaum muslimin, tidak akan, ba'dallah, secara perhitungan manusia kita akan kesulitan. Nah, disinilah pentingnya dakwah, karena dakwah itu bukan semata mengajar, tetapi juga hasil dari pelajaran itu diamalkan, pengamalan ilmu. Itu bagian daripada dakwah itu sendiri. Inilah yang saya maksudkan bahwasannya ketika kita ada dalam ruang lingkup dakwah, ta'awun, tolong-menolong, kerjasama, bahu-membahu, itu harus diwujudkan oleh kaum muslimin. Karena banyak sekali PR kaum muslimin. Biarlah yang sibuk dengan politik, dengan tahun politiknya, biar. Masih banyak umat yang perlu kita perhatikan. Masih banyak umat yang perlu mendapat perhatian dari kita. Yang mereka tidak mengerti politik yang di atas sana, tidak mengerti. Yang mereka harapkan, yang mereka harapkan hanyalah bagaimana supaya mereka bisa bertahan hidup, mempertahankan akidahnya, mendapatkan siraman-siraman rohani. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bisa menjadi pendorong bagi kita, memotivasi kita untuk terus beramal kebajikan, untuk terus memupuk semangat, selalu ingin berbuat kebajikan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita, memberikan taufik, hidayah kepada kita, dan kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang husnul khatimah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.